Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram setelah bab yang lalu kita membahas kitab Faraid atau pembagian warisan. Kita akan masuk pada pagi ini insyaAllah, semoga Allah berkahi, bab al-wasaya atau bab wasiat. Saya bacakan hadis yang pertama, hadis nomor 985. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: Ma hakkum ri'im muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu laylataini illa wa wasiyyatuhu maktubatun indah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari 2 malam kecuali jika wasiat tersebut tertulis di sisinya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa poin. Yang pertama, adanya hukum wasiat di dalam agama Islam, dan wasiat adalah sesuatu yang disampaikan oleh seseorang berkenaan dengan hajatnya, hutangnya, permasalahan yang sedang dia hadapin, yang dia ingin kalau meninggal bisa dijalankan, dibayarkan, dibantu oleh keluarganya. Itu namanya wasiat. Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari 2 hari kecuali jika wasiat tersebut tertulis di sisinya. Pelajaran yang kedua selain ada wasiat adalah, kalau seseorang akan memberikan wasiat, dianjurkan agar menulis wasiat tersebut jauh sebelumnya. Jadi selama kayak sekarang, alhamdulillah masih pada sehat, punya kekuatan, punya finansial, keuangan, sekarang ditulis wasiatnya. Misal wasiatnya, saya punya utang dengan si fulan, lagi sementara dalam proses pembayaran, alamatnya, namanya, nomor teleponnya. Saya wasiatkan kepada anak-anak saya, kalau saya meninggal agar tetap sekolah di sekolah Islam, misal menutup aurat, menjaga sholat. Itu semua wasiat namanya. Mewasiatkan kebaikan kepada keturunannya. Mewasiatkan mengingatkan hartanya yang disimpan sama orang lain. Saya meminjamkan mobil kepada si fulan, meminjamkan rumah, sebidang tanah kepada keluarga ini, dan itu termasuk hak ahli waris saya, misal, gitu kan. Jadi wasiat itu ditulis. Wasiat itu ditulis. Kemudian pelajaran yang lain adalah, wasiat ini yang dimaksudkan adalah dalam hadis, tidak berhak seorang muslim menentukan wasiat 2 hari sebelum dia meninggal. Allah tidak tahu kapan dia meninggal ya. Tetapi pada saat misal ada seseorang meninggal hari Kamis, ternyata ditemukan ada wasiat, atau dia ingin menyampaikan, atau wasiat yang dia sampaikan sehari atau 2 hari sebelum itu. Misal Kamis meninggal, Selasa dia baru sampaikan, Rabu dia baru sampaikan. Ini dianggap tidak sah wasiatnya. Kalau kurang dari 2 hari itu, misal minggu lalunya, sebulan yang lalu, itu baru dianggap sah. Kecuali satu keadaan, wasiat tersebut ditemukan dalam bentuk tertulis, itu lain. Jadi kalau cuma wasiat lisan, tidak sah, tidak berlaku kalau 2 hari sebelum dia meninggal. Tapi kalau tertulis, sah, gak ada masalah. Makanya saya bilang tadi di poin kedua, manfaat dari hadis, usahakan sesuatu yang tertulis. Sesuatu yang tertulis ya. Jadi ini hadis yang pertama dipelajari dalam bab wasiat. Kita masuk ke hadis yang kedua, 986. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu Qal qultu ya Rasulullah ana dhu mal wa la yarithuni illa ibnatan li wahida afa atasaddaqu bi thulutsay mali qala la qultu afa atasaddaqu bi shatrihi qala la qultu afa atasaddaqu bi thulutsi qala ath-thuluth wath-thuluthu kathir innaka antadhara warathataka agniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas muttafaqun 'alaih. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi saat ini mengucapkan kalimat yang sebentar lagi kita akan baca terjemahannya, pada saat beliau sudah sakit keras dan beliau yakin beliau akan meninggal dunia pada saat itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkunjung ke rumah beliau menjenguk dia lagi sakit. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Maksudnya, kalau ada anak perempuan mendapatkan bagian, tidak ada saudaranya, tidak ada yang lain, anak perempuan itu mendapatkan setengah dari harta. Kalau ibunya mendapatkan, kalau ada anak, 1/8, sudah saya jelaskan yang lalu, gitu kan? Nah sekarang, kalau misalnya seseorang meninggal, dia cuma tinggalkan istri sama satu anak perempuan, sudah masing-masing diberikan bagian 1/8 istri, setengah anak perempuan, berarti masih ada sisa hartanya kan? Dikemanakan hartanya itu? Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya tentang harta yang sisa itu. Bolehkah harta yang sisa itu saya sedekahkan 3/4? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, atau tidak boleh. Lalu aku bertanya lagi, apakah aku boleh bersedekah dengan setengahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Beliau menjawab lagi, beliau bertanya lagi, apakah aku boleh sedekah 1/3-nya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Mohon maaf. Beliau menjawab, iya, 1/3 harta boleh, dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Sesungguhnya maksudnya di sini adalah kalau kau ingin bersedekah, mewasiatkan sedekah ya. Maksudnya kalau saya meninggal nanti dari 1 miliar uang ditinggalin, 2 miliar yang tinggalin, saya ingin 1 miliarnya dikasih fakir miskin. Itu berarti setengah hartanya kan? Nah, ini tidak dibolehkan. Dia mewasiatkan setengah kecuali dia masih hidup lain. Kalau dia masih hidup, ibu punya 1 miliar, ibu mau sedekahin semua hari itu silahkan. Kita bicara wasiat ya. Wasiat ini dijalankan pada saat dia sudah meninggal dunia. Ini nanti kalau saya meninggal ya, jalankan begini, bagi begini, itu namanya wasiat. Nah, kalau wasiat ini tidak boleh kita mewasiatkan dua hal. Tidak boleh mewasiatkan harta kepada ahli waris. Misal anak perempuan saya kasih rumah saya yang di Kelapa Gading, anak laki-laki yang di Pondok Indah. Ini enggak boleh wasiat untuk ahli waris. Gak ada wasiat bagi ahli waris. Nanti kita jelaskan ada hadisnya itu. Karena setiap ahli waris sudah punya bagian. Diakumulasi total seluruh harta, nanti dibagi sesuai dengan porsi yang saya sudah jelaskan pada bab yang lalu gitu kan. Jadi itu tidak boleh. Tidak boleh juga mewasiatkan harta yang kita milikin setelah kita meninggal nanti disedekahkan lebih daripada 1/3 harta. Apa alasannya? Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya, punya kemampuan mendapatkan manfaat dari warisan yang kau tinggalkan, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang. Ada orang, semua harta saya sedekahin kalau saya meninggal. Ahli warismu bagaimana? Mungkin anak-anaknya butuh, gitu kan? Itu juga akan jadi pahala buat dia. Nabi SAW titik beratkan, kalau kau mau sedekah buat dirimu boleh. Wasiat setelah meninggal ya. Sekali lagi, kalau masih hidup bebas. Berikan harta kita terserah. Tapi tidak membengkalikan kewajiban. Seorang ayah punya kewajiban nafkah terhadap anak-anaknya. Seorang suami punya kewajiban nafkah terhadap istrinya. Orang tuanya yang masih hidup. Selain daripada itu, dia bersedekah secara umum, maka gak ada masalah. Makanya dalam bab sedekah, dan sudah pernah kita bahas dulu, lebih afdal sedekah itu kalau dihubungkan dengan variabel hukum lain. Misal kita mau bersedekah, ada seseorang punya hubungan kerabat dan yang satunya umum. Dua orang fakir miskin yang minta, yang satu punya hubungan kerabat, yang satu tidak ada hubungan kerabat. Mana yang lebih baik diberikan? Yang punya hubungan kerabat. Dalam hadis Bukhari pernah ada seorang sahabat mengatakan, mengeluarkan dirham dari kantongnya, dia mengatakannya, Rasulullah saya punya dirham nih, saya mau sedekahin. Ada dua orang, yang satu fakir tapi kerabat saya, yang satu fakir tapi orang umum, kaum muslimin. Mana yang lebih baik? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada kerabatmu, maka kau akan mendapatkan dua pahala, silaturahim dan juga pahala sedekahnya. Tentu ini kalau bertemu antara dua orang yang minta, satu punya kerabat, satu tidak hubungan kerabat. Bukan berarti tertutup pintu sedekah umum, enggak. Kalau ada proyek di sana, pembangunan masjid kita ikut. Ada proyek seperti yang kemarin kita tawarin itu sumur, gali sumur diikutin. Nanti ada tanah wakaf, nanti ini silahkan saja bebas gitu kan. Saya tadi bahas kalau ada kerabat kita bertemu dengan orang umumnya dan dua-dua membutuhkan sedekah, didahulukan yang punya hubungan kerabat gitu kan. Itu yang dimaksud. Jadi kalau orang ingin mewasiatkan hartanya pun sudah meninggal, tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Dan ulama mengatakan kalau wasiat dia melebihi sepertiga harta, batal wasiatnya. Maksimal dikembalikan ke sepertiga. Faham maksudnya ya? Baik, ini yang dimaksud dengan wasiat Nabi SAW di dalam hadis ini. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama adalah dianjurkan agar seseorang menulis wasiat, memiliki wasiat, dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW mengizinkan kepada Sa'ad radhiyallahu anhu. Yang kedua, bolehnya seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya setelah dia meninggal agar disedekahkan untuk menambah amal jariah bagi dia. Yang ketiga, seseorang juga akan mendapatkan pahala pada saat dia menginvestasikan sesuatu buat anaknya. Misal ibu punya kelebihan rezeki, suaminya ibu juga punya kelebihan rezeki misalnya, atau salah seorang dari orang tuanya, kemudian dia memulai membuka usaha dengan tujuan agar anak-anaknya nanti tidak miskin, anak-anaknya bisa hidup dari hasil keringat dia. Maka itu sebuah amal ibadah. Diambil daripada sabda Nabi SAW, engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kaya jauh lebih baik daripada kau tinggalkan mereka miskin meminta-minta kepada orang. Ada satu hal saya ingin ingatkan kembali, ibu-ibu sekalian. Coba dalam mencari pendapatan rezeki dunia ini, mencari pendapatan dalam arti kata di sini rezeki yang berhubungan dengan ikhtiar. Masih ingat kalimat saya dulu, rezeki seperti sebuah pohon. Ada rezeki yang bergeletakan, ada rezeki yang bergelantungan. Yang bergeletakan ini udara yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, air seperti yang disiapkan sementara saya tidak minta, kita tiba-tiba diberikan warisan, dapat warisan dari meninggalnya orang tua. Itu semua adalah rezeki yang sudah bergeletakan, semua orang akan dapatkan. Ada rezeki yang di atas pohon yang kita harus punya tangga. Tangga ini adalah usaha, keterampilan, kemahiran. Naik di atas kita dibolehkan memetik oleh Allah berapapun yang kita inginkan dari pohon itu. Tetapi syaratnya bagi umat Islam, tangganya ini harus tangga yang benar, sistemnya, cara mendapatkannya. Untuk naik ke tangga, ke pohon itu harus tangganya yang bersih, yang kuat, yang bagus. Jangan tangga rongsokan yang bisa bikin jatuh. Ya. Kemudian naik ke atas juga yang dipetik hanya buah yang bagus. Buah yang busuk, yang berulat jangan diambil. Maksudnya pendapatan yang haram. Karena di situ ada, di pohon itu ada buah-buah busuk. Gitu kan? Ini perumpamaan ya. Kemudian kita disuruh petik yang bagus-bagus saja. Ada satu hal yang mesti diketahui. Ada orang memaksakan diri untuk mencari rezeki ini melampaui kapasitas dia. Maksudnya begini. Semestinya atau mungkin yang dia miliki dari ilmu pengetahuan, tangga tadi untuk naik ke pohon, itu pendek. Gak bisa sampai ke atas jauh. Mungkin tangganya itu hanya bisa metik beberapa ranting atau batang bahan dahan pohon yang turun saja di dekat tangga dia. Maka cukup itu yang diambil. Jangan dengan tangga yang kecil, yang kapasitas kita kecil, kemudian kita mau mengambil buah yang jauh. Akibatnya kita jatuh. Begini maksudnya, banyak orang subhanallah kaya raya kelihatan, mobilnya mewah, rumahnya bagus, segala macam fasilitas ada. Begitu meninggal, tidak ada warisan yang tinggalkan untuk anak cucunya. Yang ada cuma utang. Kenapa? Semuanya utang ini. Semua disita oleh bank, semua bukan milik dia. Ini maksud saya tadi, melampaui kapasitas yang dia tidak milikin. Kapasitasnya cuma sampai begini, tangganya 3 anak tangga, dia paksa yang 10 anak tangga, gak bisa. Subhanallah, saya baru dapat berita kemarin, ada kerabat saya, namanya sempat harum di keluarga, Masya Allah tinggalnya di Kemang, kemampuannya begini, mobilnya Masya Allah. Tiba-tiba kemarin saya baru dapat informasi, dan kita coba bagaimana caranya kerabat ini kumpul bermusyawarah cari jalan keluarnya. Orang ini ternyata punya utang banyak sekali, mobilnya sudah digadaikan di mana-mana, rumah yang dia tinggalin itu ternyata selama ini orang kira, kerabat kira rumahnya dia, ternyata bukan, cuma kontrakan dan tidak bisa bayar kontrakannya. Coba kira-kira, ini semua hanya karena mau melampaui kapasitas dia, dan kadang-kadang hanya untuk mengejar pujian lisannya orang. Untuk apa? Oh, mobil kamu bagus ya. Oke, orang sudah bilang. Terus dapat apa? Dapat apa-apa. Biasa saja gitu kan. Itu cuma karena ya, seperti menyentuh perasaan seseorang. Yang sebenarnya itu bisa dikontrol kok. Bisa dikontrol. Orang yang aman hidupnya, orang yang tidak melampaui kapasitasnya. Udah, sementara seperti ini ya, sementara seperti ini. Sambil ikhtiar ya, bukan berarti dilarang. Ada orang yang langsung tiba-tiba mau melampaui sebatas dia. Gitu. Dia gak mampu membayar mobil yang harga 500 juta atau 700 juta. Tapi dipaksain sama dia. Dipaksain, akhirnya cuma 5-6 bulan berjalan, selebihnya disita mobilnya. Masuk dalam bab gharar, dosa karena merugikan pihak, satu pihak. Kemudian uang yang semestinya dia bisa bayar 5 bulan tadi bisa beli mobil yang langsung cash, enggak. Lari ke itu, padahal sebenarnya melampaui kapasitas, enggak ada sesuatu manfaat. Padahal kan kita bisa bertahap ya. Jangan pernah hidup dari hasil mulutnya orang lain. Ini maksud saya pujian, gitu kan. Jadi kita karena mengejar pujian dia yang hanya sepanjang lidahnya, kita paksakan diri keluar daripada kemampuan kita. Gak usah, gak perlu. Ada orang sakit kakinya, gak bisa jalan, tapi karena gengsi paksa jalan. Gak gitu, ada orang gitu. Enggak, maaf saya sakit ya, duduk, jangan dipaksain. Gitu. Emang gak bisa? Enggak, dipaksain jalan, nanti orang sudah jalan tambah parah. Ternyata bertambah penyakitnya gara-gara masalah seperti itu. Nah, kita manusia biasa. Ada sakit, ada sehat, ada tua, ada muda. Sudah tua ya sudah, terimalah. Kulit keriput, rambut putih, wah, semua manusia begitu. Ini enggak mau terima. Gitu, gitu. Enggak bisa. Terima aja dan biasa. Gitu kan? Jalanin saja, gitu kan. Jadi jangan sampai kita melampaui kapasitas. Sama halnya kita bicara sedikit ini karena ada poin di sini, meninggalkan anak dalam kondisi kaya, punya kemampuan maksudnya. Kaya sini relatif ya. Karena definisi kaya kalau dalam agama kita itu adalah seseorang yang memiliki jasad yang sehat, memiliki tempat dia bernaung, dan memiliki makanannya yang dia bisa makan pada hari itu. Kan gitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, jasadnya sehat, ada tempat bernaungannya, ada rumah yang dia bisa bernaung, kemudian juga dia pun memiliki makanan hari itu, dia adalah orang yang terkaya. Udah, itu maksudnya. Tapi definisi kaya kan di sini relatif, bukan berarti orang punya rekening sekian banyak, bukan. Jadi di sini sabda Nabi SAW adalah, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi kaya, maksudnya terpenuhi kebutuhan mereka, jauh lebih baik ya, dibandingkan kau tinggalkan mereka miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Juga pelajaran lain ibu-ibu sekalian, di dalam Islam dianjurkan seseorang berikhtiar mencari rezeki. Dan ikhtiar ini dengan kemuliaan jiwa tentunya, bukan dengan minta-minta. Karena meminta-minta itu hukumnya berdosa, haram, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang pertama, boleh orang minta-minta kalau tiba-tiba dia bangkrut dari usahanya dan tidak punya pendapatan lagi. Ini ada pengecualian. Yang kedua, seseorang terputus jalan, dirampok, putus jalan, butuh, ibnu sabil, yang bisa menerima zakat. Jadi yang pertama orang terlilit utang, bangkrut usahanya, kemudian yang kedua orang terputus jalan. Dalam hadis dikatakan mereka boleh meminta sampai kebutuhan mereka tercukupi. Kalau sudah tercukupin, gak boleh lagi minta-minta. Haram hukumnya. Berarti pendapatan yang dia minta kalau dia punya kemampuan, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini termasuk kepada hal-hal yang kadang-kadang substansial sekali ya, yang kecil sekali. Jadi ada kadang-kadang ibu-ibu kebiasaan pergi rumah temannya, lihat benda bagus, ya buat saya aja ya, dia minta. Untuk apa minta? Jangan minta. Nah, itu. Beli di mana? Mungkin saya bisa beli, atau tawar beli barangnya, gak apa-apa. Kalau dia kasih, ya alhamdulillah. Tapi ada orang enggak, gitu kan? Emang sengaja menyebutkan supaya dikasih. Gitu. Ini dalam Islam tidak boleh membuka pintu minta-minta, gak boleh. Kita harus mulia, gitu kan? Harus punya kemuliaan jiwa, gak boleh minta-minta sama orang lain. Kita menawarkan sebuah produk, dagang, sistem, apa saja, jasa, gak apa-apa. Gitu kan? Tapi kalau minta ulurkan tangan, gak boleh. Kecuali tadi dalam keadaan yang saya sebutkan, gitu kan. Kemudian kita lanjutkan lagi hadis 987. Wa an Aisyata anna rajulan atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, inna ummi iftulitat nafsuha walam tusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ada seorang laki-laki menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal secara mendadak, tiba-tiba meninggal, dan ia belum sempat berwasiat. Enggak ada yang dia tinggalkan. Kami enggak tahu harus berbuat apa untuk dia gitu. Enggak ada wasiatnya. Padahal tadi kan boleh orang berwasiat untuk hartanya ya. Jadi ibu-ibu juga jangan meninggal tidak ada wasiat. Usahakan ada wasiat. Wasiat itu ibadah. Dan kalau mau mewasiatkan sepertiga harta maksimal. Jadi ibu punya tabungan tadi saya kasih contoh 1 miliar. Ibu punya hak untuk sedekah. Wasiat atas nama ibu sepertiganya 330 juta itu boleh diwasiatkan, kurang lebih lah gitu kan, atau 300 juta, tapi gak boleh lebih ya 300 juta, pokoknya sepertiga harta saya tolong dibeliin tanah, bangunin masjid atas nama saya, diwasiatkan begitu. Jangan juga gak ada wasiat ya, karena wasiat adalah ibadah. Wasiat adalah ibadah. Perhatikan laki-laki yang datang kepada Nabi SAW ini, dia bilang apa? Ibuku meninggal tiba-tiba, mendadak. Orang gak tahu kalau meninggal. Makanya ini pelajaran ya. Lalu dikatakan, dan dia belum sempat berwasiat. Kami gak tahu hartanya ini dibagi semua ke ahli waris kah? Atau memang kita boleh bersedekah buat dia? Karena dia tidak ada wasiatnya gitu kan? Karena kadang-kadang umumnya, orang kalau meninggal dan dia tidak berwasiat, ibu-ibu sekalian, maka yang terjadi ahli waris mengambil full dari harta dia. Ada pahalanya gitu kan, tetapi umum mereka pakai makan, mereka pakai ini, mereka pakai kebutuhan mereka. Tapi untuk ibu sendiri pribadi gitu kan? Misal kita berharap ada masjid supaya kita dapat istana di surga gitu kan, punya naungan rumah anak yatim, punya tanah wakaf untuk kegiatan sosial gitu kan, punya percetakan Al-Quran yang terus dicetak, hasil penjualannya dikembalikan lagi untuk biayanya, misal contoh. Kan belum tentu ahli waris kita memiliki ide yang sama. Makanya wasiatkan sepertiga harta itu untuk kegiatan kita, untuk kita sendiri. Kalau ahli waris kita alhamdulillah anak-anak yang soleh dan soleha, mereka setelah dapat warisan pun mereka bersedekah ke atas nama kita, alhamdulillah gitu kan. Tapi umumnya orang tidak. Umumnya ya, di lapangan beda. Ahli waris sibuk memperebutkan warisan tersebut kemudian untuk kebutuhan pribadinya. Makanya diwasiatkan sepertiga harta, tapi jangan lebih untuk diri kita sendiri. Kata sahabat ini, aku kira karena ibunya meninggal tiba-tiba dan punya harta yang banyak, bila ia sempat berbicara, ia akan bersedekah. Pasti dia mau wasiatkan supaya bisa bersedekah. Lalu pertanyaan sahabat ini, apakah ia mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya? Jadi aku sudah dapat warisan nih sekarang. Apakah kalau aku sedekahkan dari hartanya sekarang jadi milikku nih, dia akan dapat pahala? Kata Nabi SAW, ya Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, dan lafadznya riwayat atau lafadznya Imam Muslim. Hadis ini juga memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama adalah pentingnya poin pertama adalah harusnya seseorang menyadari kematian bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja serta di mana saja. Ya, ini pelajaran yang harus dipelajari. Jangan selalu kita bangga dengan pakaian kita, dengan fisik yang Allah berikan, dengan harta yang kita miliki, sementara kita lupa dan lalai kalau mati bisa datang menjemput kapan saja. Dan ulama mengatakan hikmah, kenapa setiap orang, tidak ada orang yang tidak ada cobaannya. Makin tinggi imannya, makin berat cobaannya. Ternyata cobaan itu diantara hikmahnya adalah agar orang ini tidak lalai dengan dunia. Dan sementara dia dicoba, dia akan bisa mendunggangi itu fasilitas, jalan tol untuk mendekatkan diri dengan Allah. Karena orang kalau datang musibah, maka lebih beda doanya dengan kalau tidak ada musibah. Ya. Manusia memang begitu. Kalau musibah dalam keadaan cobaan datang, kita akan lebih gencar berdoa, kita akan lebih dekatkan diri kepada Allah. Berapa banyak orang begitu datang musibahnya rajin sholat malam, sayangnya setelah musibah diangkat berhenti sholat malamnya. Padahal sebenarnya Allah sedang menarik dia ikut di sebuah pelatihan khusus buat dia, eksklusif sekali, dicoba dia dengan penyakit supaya dia bangun sholat malam. Kadang-kadang subhanallah ada orang kalau tidak datang penyakit atau tidak datang cobaan tidak akan sholat malam. Allah datangkan cobaan, dia sholat malam selama 2 minggu. Mohon-mohon sama Allah, ya Allah sembuhkan, ya Allah berikan, ya Allah mudahkan, ya Allah gini. Nikmat sebenarnya itu, pelatihan dia ikut nih. Sayangnya setelah selesai pelatihan gak dipraktekin ilmunya, ditinggalkan. Padahal mestinya Allah sayang dengan dia, diberikan pelatihan khusus supaya dia melakukan ibadah itu kan. Semestinya difahamin seperti itu. Sehingga jangan ditinggalkan. Kalau kita jalankan apa yang telah Allah berikan pelatihan itu tadi, misalnya masalah sholat malam, seringkali begitu. Kata ulama dalam substansial ibadah itu Allah berikan cobaan-cobaan kalau orang belum memaksakan diri mengerjakannya. Misal ibu tidak biasa sholat malam, nanti Allah datangkan cobaan yang akhirnya ibu berpikir untuk sholat malam. Orang ini tidak biasa sedekah, nanti Allah datangkan cobaan untuk dia bersedekah, gitu kan. Nanti kalau dia tidak biasa puasa, Allah datangkan cobaan untuk supaya dia puasa. Nanti cobaan itu Allah angkat. Kan gitu. Dalam batas tertentu akan diangkat, tinggal dia mau praktekin enggak apa yang telah Allah berikan pelatihan kepada dia. Jadi harus jeli menangkap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini penting ya. Ini pelajaran pertama diambil daripada hadis mati bisa datang tiba-tiba. Maka ambillah pelajaran sebelum meninggal, perbanyak amal soleh yang kita sendiri akan panen. Pelajaran yang kedua adalah pentingnya masalah wasiat. Ini bab kita. Dianjurkan setiap muslim dan muslimah berwasiat. Dan saya sudah bilang tadi, wasiat adalah ibadah. Cuma maksimal harta yang diwasiatkan 1/3. Kalau selain harta, tulis wasiat. Saya wasiatkan anak saya supaya tetap bertakwa sama Allah. Saya wasiatkan anak cucu saya untuk begini, begitu, macam-macam. Gitu kan? Sebutkan. Tuntun mereka di wasiat itu supaya dibacakan pada saat meninggal. Jadi bisa wasiat harta, bisa wasiat nasihat. Kemudian juga pelajaran yang lain adalah sampainya sedekah kepada mayit. Sampainya sedekah kepada mayit. Dan ini hadis termasuk rujukan utama ulama dalam masalah sampainya sedekah kepada orang yang sudah meninggal. Dari siapa saja, ahli warisnya atau orang lain. Ini orang lain, jadi ini kita harus fahamin ya. Nah umumnya orang kalau rutin bersedekah selama dia hidup ya, atau apa yang sering dia kerjakan selama dia hidup, nanti Allah akan mudahkan agar setelah dia meninggal tetap berjalan. Coba deh ibu biasakan kerjakan satu perbuatan, nanti dengan izin Allah ya, setelah orang kita pun meninggal, nanti Allah akan jadikan supaya itu tetap rutin berjalan. Saya kasih contoh. Para ulama-ulama sekarang yang banyak buku-buku mereka dibahas gitu kan, itu rata-rata yang tabi'in, tabi'in itu tahun di abad ke-6, abad ke-7 dari Hijriah ya. Tahun 300, 400, 500, 600 Hijriah, 700 Hijriah. Sekarang ini sudah 1400 tahun. Ada seperti bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim itu diterjemahkan bukunya ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, atau anggaplah 20 tahun yang lalu saja. Ibnu Qayyim ini hidup di tahun itu 600-an 700-an gitu kan. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat pada saat dia memang suka mengajar pada saat itu, Allah mudahkan dia punya tulisan, ternyata setelah dia meninggal tulisannya jadi bermanfaat, walaupun setelah ratusan tahun dia meninggal. Berapa banyak kisah-kisah orang soleh yang sampai kepada kita karena perbuatan mereka. Ada yang bersedekah, lalu kemudian sekarang setelah 1000 tahun dikisahkan lagi, orang lain ambil pelajaran, kan gitu. Jadi perbuatan-perbuatan yang biasa kita kerjakan selama hidup itu bermanfaat sekali. Termasuk perbuatan-perbuatan kita yang soleh yang kita kerjakan itu berefek kepada anak-anak ya, berefek kepada keturunan. Apa yang biasa kita kerjakan dari amal soleh itu akan membantu anak-anak, membantu anak-anak kita untuk kena tampiasan berkahnya lah, kalau bahasa saya pribadi ya. Artinya dia, mereka juga nanti kalau kita biasa dengan kesolehan, dengan ibadah, anak-anak kita juga akan didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan kita. Kita bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillah misalnya dalam surat Tur ya, kalau tidak salah ini ayatnya ayat 10 atau ayat 11 ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ أَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Kurang lebih artinya, dan orang-orang yang beriman gitu kan, dan diikuti oleh anak-anak mereka, maksudnya anak-anaknya juga dia didik berusaha, kami akan satukan dia dengan anak-anaknya tanpa mengganggu pahala yang akan dia dapatkan. Kata sebagian ulama tafsir, di dunia anak-anaknya Allah akan perbaiki karena dia baik, dia soleh atau soleha, dan di akhirat nanti kalau anak-anaknya lebih rendah derajat surganya akan ditarik oleh Allah SWT digabungkan bersama dengan mereka di surga, gitu kan? Mereka di surga, dan setiap orang akan mendapatkan hasil apa yang dia lakukan. Begitu pula sebaliknya, anak ke orang tua itu bisa membantu. Sebagaimana nanti ada dalam hadis Bukhari pernah dijelaskan, ada orang yang akan didatangkan hari kiamat diberikan derajat yang tinggi di surga. Lalu dia berkata, dari mana derajat ini? Saya perasaan gak pernah kerjakan amal sampai bisa mencapaikan saya fasilitas ini. Maka kata para malaikat, ini karena istighfar anakmu untukmu. Jadi ternyata anak bisa meninggikan derajat orang tuanya. Orang tua juga dengan kesolehan bisa mengangkat derajat anak-anak, gitu kan? Jadi makanya di sini sahabat ini termasuk tanda kesolehannya sebagai anak soleh. Setelah ibunya meninggal, gitu kan? Dia bersangka baik. Dia bilang, ya Rasulullah, dia meninggal tiba-tiba dan saya kira kalau dia sempat ngomong dia akan bersedekah. Artinya dia sangka baik dengan ibunya, gitu kan? Ini juga sebuah pahala sendiri. Lalu kemudian kalau saya bersedekah untuknya, pertanyaan dia gitu kan, apakah akan ibu saya akan dapat pahalanya? Kata Nabi SAW, iya. Berarti pentingnya memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Didik mereka. Ingat Bapak Ibu-ibu sekalian, apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita dari pelanggaran-pelanggaran agama, jangan diwariskan kepada anak-anak. Wariskan kebaikan-kebaikan pada mereka. Saya pernah kasih contoh, ada orang hamil di luar nikah, dia mau juga anaknya hamil di luar nikah. Subhanallah. Kenapa gitu? Itu kan kesalahan, pelanggaran agama. Jangan. Dia sadar pakai jilbab setelah punya anak 3. Baik. Anak-anaknya juga nanti enggak apa-apa deh, nanti aja setelah nikah baru pakai jilbab. Kenapa? Kalau dia meninggal sebelum menikah? Kan enggak bisa. Jangan keburukan yang kita pernah lakukan pelanggaran agama diwariskan, enggak boleh. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran atau bahkan cuma hafal beberapa surah setelah umur 40 tahun atau 30 tahun ke atas, anak kita usahakan hafal Quran di umur 12 tahun. Dan jangan pernah menilai seseorang, tolok ukurnya, terutama dalam masalah anak-anak ini ya, itu kapasitas kita. Misal, anak-anak kayaknya sih berat nih kalau hafal 5 juz, karena dia sendiri memang 1 juz aja belum hafal. Jadi dia ambil tolok ukur anaknya gak mampu sesuai dengan dia. Keliru. Keliru. Saya sering sampaikan dalam pengajian saya, dan akhirnya mereka coba terapkan, beberapa teman-teman itu berhasil sebenarnya. Ya gitu. Jangan nilai anak-anak kita, oh kesian berat kalau dibangunin sholat tahajud nanti kesian ngantuk. Loh, itu kapasitas kita. Bangunin mereka, biarin mereka suka. Buat cinta. Rayu sebelum tidur supaya dia mau bangun sholat malam bersama kita. Jadi mereka semangat, gitu kan? Anak-anak itu gampang untuk dibentuk. Jangan nanti sudah terbiasa dengan lingkungan yang tidak baik, baru kita mau rombak, susah, nggak bisa. Dari kecil dibiasakan, buat dia cinta sholat tahajud, buat dia cinta bersedekah. Ibu lihat fakir miskin, ada anak di sebelah di mobil, kasih, ini nak, kasih sana. Biar dia yang kasih dengan tangannya. Pada saat dia kasih, titipkan pesan di situ. Sedekah itu nak dalam agama diperintahkan, bisa meredam murkahnya Allah. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Allah, gitu kan? Juga sedekah bisa melipat gandakan pahala. Saya kadang-kadang kalau sholat di masjid dekat rumah, anak-anak saya bawa ikut. Pada saat mereka duduk, ada celengan masjid, saya kasih duit. Masukkan di sana, nak. Mereka masukin, habis itu saya duduk. Ingat ya, sedekah itu baik. Saya nasehatin mereka. Subhanallah, setiap masuk masjid pasti datang ke saya. Masih kecil-kecil, 2-3 tahun, 4 tahun kan. Minta uang, masukin sedekah. Gak apa-apa, kasih. Mereka panggil saya bilang, abati minta uang, mau kasih sedekah. Baik, nak, ini, kasih. 5 ribu, 10 ribu, kasih mereka sedekah. Terbiasa, mereka suka itu. Ada fakir miskin lewat, mampir. Saya kadang-kadang lagi jalan pakai mobil, ada orang di pinggirnya, saya mampir sengaja. Mampir, kemudian saya turun, saya kejar orang itu. Saya kasih uang. Ini bukan masalah riya ya. Tapi sebagian amal kita boleh sebutin kalau kita tidak terindikasi dengan riya dan memang bisa jadi pelajaran. Maka pada saat saya kembali ke mobil, anak-anak saya tanya, tadi abadi kemana? Oh, saya lagi. Itu tadi ada fakir miskin, nak. Dia butuh, gitu kan. Kita kebetulan punya kesempatan berikan kepada mereka. Jadi seringkali kalau saya jalan, ada orang fakir miskin, saya gak lihat, anak saya ingatin. Gitu kan. Itu ada orang miskin tuh, kadang-kadang istri saya ingatin, tuh tadi ada tukang sampah, itu tadi gini, akhirnya kita mampir. Jadi suasana itu di rumah tangga hidup. Gitu kan. Emang mereka sudah suka dengan sedekah. Seperti itu. Jadi jangan ukur, maaf, jangan ukur kemampuan anak kita dengan kemampuan kita. Jangan batasi mereka, biarin mereka menjadi orang yang jauh lebih soleh. Karena dengan kesolehan mereka kita akan terbantukan, gitu kan. Begitu pula pada saat kita juga, kita kejar kapasitas kita dalam ibadah yang bagus supaya anak-anak juga nanti bisa terbawa. Ini pelajaran yang kita ambil daripada hadis ini juga. Baik, 988. Wa'an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqah, fala wasiyyata liwarith. Rawahu Ahmad wal arba'atu illa an-Nasa'i wa hassanahu Ahmad wa Tirmidzi wa qawwahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Jarud. Abu Umamah Al-Bahili berkata radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Riwayat Ahmad dan Imam 4 kecuali Imam Nasa'i. Hadis Hasan menurut Ahmad dan Tirmidzi dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud. Hadis ini memberikan penjelasan apa yang saya titik beratkan tadi. Sedikit saya singgung, kurang lebih dua hadis atau satu hadis sebelumnya, bahwasanya tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah punya bagian, sudah ada bagiannya. Jadi jangan double. Nanti kalau kita wasiatkan untuk anak saya si Fulan, misal anak nomor 2, karena lebih disayang, maka akhirnya diberikan lebih, diwasiatkan sesuatu, kemudian apa namanya, pada saat dia meninggal pun, si mayit meninggal masih diberikan lagi dari warisan, ini gak boleh. Juga berhubungan, ini banyak kita singgung masalah anak, ibu-ibu sekalian, karena wasiat dan warisan untuk siapa? Umumnya buat anak, gitu kan? Karena pasangan hidup, kalaupun terjadi perceraian, gak ada lagi warisan. Ada mantan istri, ada mantan suami, tapi tidak ada mantan anak, gak bisa. Anak itu mau orang tuanya cerai kah, mau orang tuanya bagaimana keadaannya, ada hukum waris, ada hukum wasiat, gitu kan? Ada kewajiban-kewajiban di situ. Nah, kita harus paham masalah ini. Ahli waris, ya, maaf, pendidikan anak penting ibu-ibu sekalian untuk tidak dibeda-bedakan. Ada orang, kadang-kadang karena tidak paham agama, dia punya 2 orang anak atau 3 atau 4 orang anak. Ada di antara anak-anak ini lebih cantik atau lebih gagah daripada saudaranya, lebih pintar daripada saudaranya. Lalu dia membedakan dari sisi fasilitas. Fasilitas ya, ini gak boleh, haram. Tapi kalau kecenderungan hati boleh. Nabi Ya'qub cenderung kepada Yusuf dan Binyamin, kan gitu. Karena kegagahan mereka, kelebihan fisik. Memang Nabi Yusuf AS punya seperti kegagahan dunia gitu kan, karena kepintaran. Tapi Nabi Ya'qub tidak membedakan dari sisi pemberian, hanya perhatian gitu kan. Perhatian dalam arti kata di sini memang lebih sering memanggil namanya misalnya gitu kan. Itu tidak masuk dalam larangan. Tapi yang dilarang kalau fasilitas. Ibu jangan sampai memberikan mobil anak pertama, anak kedua gak dibeliin mobil. Emang sudah hukum adil, gak boleh gitu kan. Gak boleh, kalau perlu pun si kakak yang pakai misal yang pertama, maka dibahasakan ini buat kalian berdua ya. Cuman siapa yang lebih perlu, yang lainnya mengalah. Itu lebih baik. Jangan dibilang ini kunci buat kamu ya nak. Udah. Terus adiknya disampaikan ini mobilnya kakak ya. Gak boleh. Ini gak adil, bahaya. Tidak adil dengan anak, termasuk dosa lain lagi. Gitu kan? Dosa lain. Ada orang-orang kadang-kadang juga tidak bertakwa sama Allah. Pernah kasus terjadi. Seorang gadis nikah sama duda. Duda ini punya anak. Dan orang kaya. Kemudian punya anak, dia akhirnya punya anak sendiri. Pada saat dia punya anak, dia membeda-bedakan dengan anak-anak suaminya. Gak boleh ini. Adil diantara anak, gak boleh. Anda nikah sama orang yang punya anak, ya harus tahu dia sudah punya anak, gimana caranya. Gak boleh dibedain. Akhirnya anak-anaknya sendiri diberikan mobil, yang lainnya enggak. Sampai harus naik mobil angkot, sampai mesti gini. Akhirnya terjadilah ya perbedaan di sini. Dan dia tidak sadar mendidik anak-anaknya untuk membenci saudaranya sendiri. Gak boleh dalam agama Islam. Bertakwalah sama Allah. Gak boleh masalah seperti ini kan gitu. Bahkan kalau perlu dia tuntun, dia berikan masukan suaminya supaya berlaku adil dengan anak-anaknya. Bukan malah sebaliknya, sengaja dibeda-bedain gitu. Sengaja dibeda-bedain. Pernah ada kasus sampai berseteru antara saudara-saudaranya itu. Karena anak dari istri yang sekarang ini, setelah yang istri pertama meninggal dunia, itu ternyata diberikan mobil, dikasih fasilitas. Sementara yang satunya motor aja masih minjem-minjem. Akhirnya ribut, merasa cemburu. Nah, ini boleh berdosa karena melihat saudaranya diberikan, apalagi saudaranya yang dari istri yang sekarang ini karena punya kemampuan, maka sekolah tidak sekolah gak apa-apa, gak ada masalah, semua fasilitas dipenuhi. Sementara yang pertama enggak, harus banting tulang sendiri, harus kerja sendiri, harus ini sendiri. Ini gak boleh, ini ada hisabnya hari kiamat, hati-hati. Garis bawahi juga satu hal ibu-ibu sekalian, supaya kita tidak terbiasa membuka pintu pelanggaran agama. Setiap pelanggaran agama yang kita lakukan, sebenarnya pembersihannya lebih berat daripada perbuatannya. Begini contohnya, ada orang curi 10 ribu rupiah uang. Hukuman yang akan datang dalam pembersihan uang yang dicuri 10 ribu bukan 10 ribu, bisa sejuta. Allah coba dengan penyakit, berobat sejuta. Itu selalu terjadi ya. Jadi pelanggaran agama yang terjadi, hukuman yang datang lebih berat daripada apa yang dia lakukan sebenarnya. Dia minum setengah gelas, seperempat gelas racun. Kira-kira untuk nyoba menyembuhin racun itu butuh minum setengah gelas obat? Enggak bakalan. Pasti lebih besar. Gitu kan? Ini poin kata ulama, kalau difahamin ini dalam masalah tazkiyatun nafs ya, pensucian jiwa seorang mukmin, dia harus faham tidak ada sesuatu pelanggaran yang dilakukan itu tidak ada konsekuensinya, gitu kan? Maka dia akan merem dirinya untuk melakukan pelanggaran. Sabar itu dibutuhkan di dua poin nih ibu-ibu sekalian, sabar dalam mengerjakan perintah Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Untuk bangun sholat malam, bersedekah, baca Quran, hadir di majelis ilmu butuh kesabaran. Duduk, jalan, macet, meluangkan waktu. Sama halnya meninggalkan dosa, godaan datang. Dari lawan jenis lah, apalah, godaan untuk mengambil keuntungan lah yang bukan hak kita. Dan banyak godaan-godaan dunia, butuh sabar. Sabar, jangan dikontrol gitu kan. Memang betul, itu nikmat, ada kenikmatan. Tapi kita harus kontrol, gak bisa. Karena setiap pelanggaran agama itu akan mendatangkan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran itu, gitu kan? Makanya harus hati-hati di sini ya. Sebagaimana juga Allah memudahkan bagi orang yang bertaubat, agar Allah subhanahu, kalau dia taubat ya, ini kalau dia tidak taubat tadi, kalau dia taubat berbeda, kalau dia bertaubat maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya nanti akan menghilangkan dosa-dosa dia, pembersihannya dengan tahapan-tahapan, mungkin dicicil cobaannya yang datang supaya bersih gitu kan. Tapi kalau dia tidak taubat ini berbahaya sekali, curi 10.000 bisa 1.000.000 uangnya hilang gitu kan. Ada orang mencuri lari, konsekuensinya dia cuma curi satu tas, mungkin ada uang 1.000.000 di tas itu, tapi ternyata ditemuin, didapati sama masyarakat, digebukin sampai babak belur. Padahal kalau ditawarkan, mau gak kau digebukin babak belur begini dengan dikasih uang 1.000.000, dia gak bakal mau uang 1.000.000 itu. Gak ketemu gitu kan, antara perilaku dengan balasan. Ini juga termasuk hal yang mesti diperhatikan. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adalah yang pertama, adanya wasiat, hukum wasiat dalam agama Islam, ini bab kita. Yang kedua, tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Tidak ada wasiat harta maksudnya ya. Tidak ada wasiat harta untuk ahli waris, karena mereka sudah dapat bagian masing-masing. Selanjutnya hadis 989, wa rawahu Ad-Darqutni min hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa zada fihi akhiruhu illa an yasha'al warathatu wa isnaduhu hasan. Darqutni meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan tambahan di akhir hadis kecuali ahli waris menyetujuinya dan sanadnya hasan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dimaksudkan adalah kalau seandainya ada seseorang ingin mewasiatkan, misal gini, seseorang punya anak 4, dari 4 orang anak ini ternyata 3 orang itu secara fisik sempurna, mereka berumah tangga, mereka pintar-pintar, ada satu akalnya kurang gitu kan, sakit, idiot misalnya atau apa, punya kekurangan fisik, cacat fisik. Orang yang satu ini memang tidak bisa bekerja, artinya memang dia ditanggung oleh orang tuanya. Nah, ada kekhawatiran dari orang tua kalau anak ini nantinya gitu kan tidak diwasiatkan sesuatu untuknya, maka dia akan berbahaya, artinya akan terbengkalai. Kalaupun dia terima uang warisan, dia tidak akan tahu mengelolanya misalnya gitu kan. Maka si calon mayit ini mengumpulkan anak-anaknya semua, 3 orang, dan dikatakan adik kalian yang paling bungsu kalian tahu punya cacat fisik, gak bisa apa-apa. Maka ayah akan memberikan untuknya rumah ini, selain nanti dari warisan yang kalian akan dapati. Kalau ketiga saudaranya yang jadi calon ahli waris mengatakan kami setuju ayah, gak masalah. Tidak ada masalah di sini, ya. Kenapa? Karena ahli waris nanti akan terlibat, setuju. Yang tidak boleh tadi dilarang kalau tanpa dimusyawarakan, ya, kemudian tiba-tiba saja diberikan wasiat. Bisa difahami ya? Baik. Jadi di sini dibolehkan kalau ahli waris memang sudah dipanggil sebelum si mayit meninggal dan diambil kesepakatan mereka, bukan terpaksa ya. Kalau ada satu ahli waris yang tidak setuju enggak boleh. Karena di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ayyasha alwaratha, kecuali ahli warisnya pada setuju semua. Dan biasanya seperti tadi saya kasih contoh, ulama mengatakan kalau salah satu ahli waris punya masalah. Gitu kan? Maka yang tadi yang sakit, yang idiot, yang masalah gitu kan, itu memang diberikan fasilitas rumah selain warisan yang akan dia dapatkan. Ini keadaan-keadaan seperti ini dibolehkan. Tapi kalau mereka tidak setuju maka tidak boleh. Kemudian 990, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum 'inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum. Rawahu Darul Qutni. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengizinkan kepadamu atau kepada kalian bersedekah sepertiga dari harta kalian atau dari hartamu waktu kamu akan meninggal, atau waktu kalian akan meninggal untuk menambah kebaikan kalian. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi wasiat tetap dijalankan. Untuk harta kita sepertiga harta dan sudah dijadikan sebagai target. Yang mana kira-kira kita ingin ya, atau program apa yang kita ingin jalankan. Tentu kalau ibu-ibu bisa selama hidup alhamdulillah sudah punya banyak amal jariah, bagus. Dari sekarang masih ada kemampuan, sudah ada kemampuan, masih sehat, udah mulai bangun masjid, udah mulai sumbang tanah wakaf, udah mulai ini, udah mulai itu, macam-macam diikuti, maka itu sudah sangat baik, sangat baik. Itu pun masih dibolehkan, bahkan disunnahkan untuk memberikan wasiat dari sepertiga harta yang kita tinggalkan untuk ditambahkan, gitu kan? Untuk ditambahkan. Kalau di Saudi sekarang, beberapa LSM-LSM yang saya tidak tahu di Indonesia sudah dikerjakan atau belum. Jadi harta-harta yang dikumpulin dari zakat mal, dari sedekah-sedekah umumnya gitu kan. Seperti ini misalnya sedekah umum, ada orang nyumbang uang 100 juta, 1 miliar. Dia punya itu sepertiga hartanya, berarti boleh dijadikan wasiat untuk dia. Lalu diberikanlah kepada sebuah lembaga. Nah lembaga ini punya program misalnya membiayai orang-orang yang hafal Quran. Dia ingin ikut di program hafal Quran itu. Lembaga-lembaga ini berpikir jangka panjang. Mereka tidak langsung memberikan kepada orang-orang penghafal Quran, tapi mereka membuat sebuah investasi usaha. Kalau saya temukan kemarin di Saudi, program terakhir mereka membangun, karena di Saudi biasa sistem tempat tinggalnya orang seperti itu ya, dibangun building. Bukan building sih, oh ya mungkin 4-5 tingkat lah ya. Terdiri dari 8 apartemen. Nah 8 apartemen ini disewain per tahun. Dan karena orang di Saudi memang rata-rata tinggalnya di apartemen seperti itu. Tapi buildingnya tidak setinggi kita. Biasanya cuma 6 tingkat, 4 tingkat. Nanti ada terdiri dari 4 atau 8 apartemen. Nanti disewain per tahun. Nah hasil sewanya, jadi uang yang sudah terkumpul tadi dibangunin bangunan ini. Digabungin semua orang yang sudah infakkan, lalu kemudian hasilnya dibiayailah apa yang menjadi target dari yang diinginkan oleh orang yang menyumbang. Misal semua keuntungannya dimasukkan kepada tahfidz Quran. Kemarin hampir siap kalau umroh, saya selalu tunjukkan kepada jemaah saya. Kalau ibu-ibu lagi umroh, ibu kebetulan lagi jalan di Tower Zamzam, jam yang besar. Ibu masuk ke lantai basement lantai satunya yang ada mall. Itu begitu masuk di pintu utama sebelah kanan tuh, sekitar 10 meter sebelah kanan ada konter-konter kecil. Mungkin ada 1, 2, 3 konter kalau sekarang ya. Konter yang pertama itu kalau ibu lihat di tiang belakangnya dipasang ada kayak gambar anak kecil lagi disuapin obat. Nah itu konter, cuman memang mereka pakai bahasa Arab ya. Saya jelaskan aja, jadi kalau ibu pas kesana gak apa-apa, tinggal datang bawain duitnya. Sudah mereka sudah tahu kalau taruh duit atau misalnya digesek kartunya itu berarti untuk sedekah. Mereka punya program membangun rumah-rumah sakit di dalam wilayah haram. Di wilayah haram. Nah, nanti itu untuk membiayai gratis semua orang yang sakit. Nah, kita bisa nyumbang bangun rumah sakitnya. 100 real kah, 1000 real kah, terserah bebas. Atau menyiapkan obat-obatnya. Sekarang saya lihat terakhir waktu saya bimbing umroh ini, mereka membuat program baru, semua dana yang masuk dibukakan, dibangunkan sebuah unit usaha, yang unit usaha ini akan terus, jadi amal jariah kita yang kita sumbang 100 real tidak habis hanya diminum obat oleh orang sakit, tapi digabungkan dalam sebuah proyek usaha, nanti akan lebih banyak, akan terus menerus membiayai orang yang sakit itu. Kemudian juga di depannya lagi ada penyumbangan untuk orang-orang tahfidz Quran, konternya warna hijau, itu saya yakin tidak akan, insyaallah tidak akan berubah ya, karena memang di situ tuh orang lula lalang dan hampir sudah berapa tahun saya temukan tetap di tempat yang sama. Itu ada konter warna hijau untuk tahfidz Quran, bisa bangun sekolahnya, bisa nyumbang sponsorin tiap bulan para guru-gurunya atau anak-anaknya, banyak program-program yang ada di situ itu bisa juga nyumbang, gitu kan? Itu juga bisa nyumbang. Kalau di lantai 6 atau lantai 7 dari Tower Zamzam itu, yang kalau ibu mau lihat jamnya, itu kan bisa dilihat ya. Jadi ibu naik ke lantai 6 atau lantai 7, nanti ada semacam pamerannya, itu bisa masuk. Saya tidak tahu apakah memang ada bayaran atau tidak, tapi saya tahunya biasanya dikasih gratis. masuk nanti di lantai itu ada banyak sekali, itu lebih banyak lagi, lebih beragam. Ada program pembangunan rumah anak yatim. Jadi kalau di Tower Zamzam itu ada musholahnya juga di lantai 6 atau lantai 7. Biasanya kalau Masjid Haram penuh, itu disambung ke situ. Dan ulama memberikan fatwa boleh, karena nyambung dengan, dianggap nyambung dengan haram. Makanya oleh ulama dibolehkan menyambung speakernya, gitu kan? Ya, sama dengan di Safwah, Hotel Safwah kan juga ada musholahnya, gitu kan? Walaupun kita kalau lagi kosong masuk aja ke dalam masjid, tapi kalau lagi penuh bisa saja. Nah di lantai itu cukup banyak amal-amal jariah yang bisa dilakukan di situ. Ini termasuk. Nah kalau kita selama hidup bisa kita lakukan, itu jauh lebih baik, jauh lebih baik, gitu kan? Jauh lebih baik. Misalnya tanah wakaf, bangun apa, pokoknya kita ikut. Tapi tetap juga disempurnakan dengan mewasiatkan sepertiga harta. Kemudian hadis 991 dan 992 penguat dari hadis 990. Saya bacakan dulu baru kemudian kita ambil pelajaran daripada hadis 990 tadi. Wa akhrajahu Ahmad wal Bazzar min hadithi Abi Darda. Ahmad dan Bazzar juga meriwayatkan dari hadis Abu Darda. Maksudnya sama ini. Allah mengizinkan kalian mengeluarkan dari sepertiga harta kalian untuk menambah ya pahala-pahala kalian. Hadis 992 wa Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa kulluha dha'ifa, lakin qad yuqawwi ba'daha ba'dan wallahu alam. Dikatakan oleh beliau Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dan semuanya sebenarnya lemah. Hadis-hadis Abu Hurairah atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini lemah, namun saling menguatkan wallahu alam. Artinya karena cukup banyak dalilnya, saling menguatkan satu sama yang lain, maka secara otomatis ya hadis ini dianggap dipakai oleh para ulama. Baik, kita ambil pelajaran. Yang pertama, pentingnya seseorang itu ya bersedekah untuk akhiratnya. Selama dia hidup atau dia sudah meninggal, pentingnya seseorang punya program sedekah. Dan ingat, sedekah yang kita keluarkan, ibadah yang sedang kita kerjakan, itu yang akan kita panen pada hari kiamat. Saya sudah pernah ceritakan, kalau tidak salah ya, ada seseorang arsitek yang bekerja di satu perusahaan dan akhirnya dia sudah mau pensiun, umurnya sudah di atas 80 tahun. Lalu dia datang kepada pimpinan perusahaan ini, diangkat oleh seorang syekh kisahnya di Saudi, dan dia mengatakan, orang ini lalu datang kepada pimpinan perusahaan mengatakan, saya mau pensiun. Kata pimpinan perusahaan, baiklah, kalau begitu kamu buat rumah terakhir buat perusahaan ini, buat saja. Nanti setelah kamu selesai buat, kamu akan dapat fasilitas ini dan itu. Maksudnya orang pensiun biasa ada banyak fasilitasnya. Maka orang ini pun semangat menyelesaikan rumah tersebut dengan standar-standar saja. Seperti biasa dia bangun, dia menggunakan bahan yang standar, semuanya standar gitu kan. Padahal oleh perusahaan disuruh buat rumah yang terbaik menurut dia. Setelah selesai, dia dikagetkan pada saat dia serahkan kuncinya, ternyata pimpinan perusahaan mengatakan rumah ini punya kamu. Maka kata syekhnya apa? Orang ini akhirnya menyesal, kenapa pada saat dia bangun rumah itu dia tidak bangun yang terbaik? Kenapa dia enggak pakai bahan yang paling bagus? Kenapa dia enggak buat rumah sekaligus yang paling lux? Ternyata untuk dia sendiri. Lalu beliau menghubungkan antara kejadian ini dengan seseorang muslim harusnya memahami semua ibadah yang dia kerjakan dia akan dapatkan sendiri. Bu, banyak orang tidak khusyuk dalam sholat. Tahu kenapa sebabnya? Karena dia pikir Allah yang perlu dengan sholat itu. Balik pemahaman itu. Allah enggak butuh dengan sholat kita. Kalau kita anggap Allah yang butuh karena Allah perintahkan, maka sholatnya asal jadi tuh. Karena kita anggap hanya kewajiban, yang penting menyelesaikan. Seperti Allah yang butuh. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Seperti tadi contoh itu, setelah ibu sholat, nanti yang dapat pahalanya hari kiamat adalah kita sendiri. Bayangkan, kalau kita terima pahala sholat kita, al-fatihahnya lalai, ya, rukuknya asal jadi, sujudnya enggak ada, pahalanya kurang, rugi sendiri. Allah enggak butuh dengan amal kita, gitu kan? Kita sendiri yang butuh. Kalau ibu selama ini persepsinya setiap ibadah itu Allah yang butuh karena Allah perintahkan, ini pemahaman yang salah sekali. Ini yang membuat kita kalau sedekah asal jadi, fakir miskin lewat kasih 1.000, kasih 2.000, enggak pernah berpikir kasih 100.000, 1.000.000 kah? Ya, kita enggak pernah berpikir itu karena kita pikir Allah yang butuh, gitu kan? Ini karena perintah Allah, maka saya kerjakan karena Allah butuhkan ibadah itu. Salah. Harusnya kita balik sekarang. Pada saat saya sedekah, yang butuh dengan sedekah itu siapa? Kita sendiri. Karena orang yang menerima sedekah itu, ibu-ibu sekalian, dia sebenarnya secara duniawi, secara zahirnya dapat fisik kertas uang tadi. Dia pakai makan selesai. Tapi yang dapat manfaat hakikatnya siapa? Kita, gitu kan? Kita yang dapat manfaatnya. Karena dengan dia datang dan dia minta sedekah dan kita berikan, kita sedang menabung untuk akhirat. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fahamin poin ini ya. Beliau kalau tidak menemukan fakir miskin datang ke rumahnya sehari minta-minta, dia keluar cari. Karena bagi dia, dia yang perlu dengan amal itu. Ini penting ya. Pada saat kita sholat, kita tahu kita yang perlu dengan sholat itu. Dari takbir sampai salam, kita akan dapat pahalanya hari kiamat. Kita akan perindah sholat itu. Karena kita tahu buat kita. Allah gak butuh dengan amal itu. Makanya dikatakan Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah itu gak butuh dengan seluruh alam semesta ini. Allahus samad, Allah gak butuh sama siapapun. Gak butuh. Allah SWT tidak butuh. Semuanya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya amal-amal yang kalian kerjakan akan saya kembalikan kepada kalian sendiri. Enggak ada manfaatnya buat Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi yang lain riwayat Bukhari juga, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku haramkan kezaliman itu di antara kalian. Tidak boleh. Fala tadzalamu, jangan saling menzalimi satu sama yang lain. Kemudian Nabi SAW mewasiatkan, Allah melanjutkan dalam hadis qudsi ini berkata, wahai seluruh manusia dan jin, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya jin kalian dan manusia kalian semuanya, semuanya beriman dengan hati yang satu, maksudnya level imannya level tertinggi, dan semua sama, miliaran jin, miliaran manusia, maka tidak akan mengurangi dan mempengaruhi kekuasaan dan kerajaanku. Kalau kita semuanya diberiman, semuanya patuh, enggak berpengaruh sama sekali buat Allah. Dan wahai sekalian hamba-hambaku, kalau kalian semua jin dan manusia, ya, semuanya kufur, semuanya jahat, dengan level kejahatan yang sama, tertinggi, maka tidak akan mempengaruhi ya, kekuasaan dan kerajaanku. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian semuanya berkumpul di sebuah lembah, kemudian kalian semuanya minta hajatnya masing-masing, seluruh jin miliaran, semua manusia miliaran, dan kata Allah, saya memberikan semua hajatnya masing-masing, semuanya diminta miliaran, maka tidak akan mengurangi sedikitpun dari kerajaan dan kekuasaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Ingat, yang butuh terhadap amal soleh adalah kita sendiri, bukan orang lain. Bu, persepsi merasa kita yang dibutuhkan orang lain, buang nih. Bisa gak kita sepakat nih? Buang, jangan ada di diri kita, Bu. Itu yang memunculkan hasud, memunculkan iri, memunculkan sombong, itu semua tuh. Kita harus merasa kita yang butuh kepada orang. Balik itu. Ada fakir miskin lewat, alhamdulillah, buka cepat jendela, kasih uang, karena kita yang butuh dengan dia. Jangan buka jendela sedikit, kadang-kadang subhanallah ada orang saya lihat gitu, gak ada udzur, jendelanya dibuka sedikit itu pun keluar uang 500 rupiah, subhanallah, apa yang mau disombongin tuh, buka jendela itu, kasih, kalau dia sesama jenis, kenapa kalau tersentuh tangannya, kecuali kalau dia berpenyakitan, memang menular, kalau enggak, ya subhanallah, harus kita lakukan sesuatu yang terbaik, kita tahu kita yang butuh, gitu kan? Semua, tarik dalam semua ibadah, yang membutuhkan adalah kita. Dan selalu hilangkan persepsi kita kalau kita yang dibutuhkan. Enggak. Selalu merasa kita yang dibutuhkan. Saya sampai bahasakan dalam pengajian saya, di depan ada beberapa da'i-da'i yang saya bilang, kita harus tahu satu hal. Yang membutuhkan sebenarnya hadir di pengajian, yang lebih butuh adalah ustadznya. Jemaahnya butuh ilmu. Ibu-ibu datang sini dapat pahala. Tapi kalau saya dan teman-teman da'i faham benar, kalau saya datang di sini dan dari 100 jemaah yang hadir, mereka pulang, mereka amalkan, akan menjadi amal jariah buat saya, maka saya tidak akan sia-siakan majelis ilmu itu. Karena saya yang butuh, bukan ibu yang butuh sebenarnya. Saya yang butuh, ibu butuh ilmunya, saya butuh pahalanya. Banyak orang tidak mau datang ceramah karena dia pikir dia yang dibutuhkan. Subhanallah. Terbalik ini, gitu kan? Terbalik. Jadi enggak boleh salah paham dengan masalah ini. Sama halnya juga dalam pembersihan hati, ibu-ibu sekalian. Kalau kita sedang ada masalah dengan orang lain, maka yang sedang kita benci dan tidak senangi, ini jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Ini prinsip hidup. Ibu-ibu sekalian, yang seperti ini, wasiat-wasiat hikmah ini tidak mudah untuk didapatkan. Mungkin tidak ditulis dalam buku, gitu kan? Harus pahamin. Kalau kita sedang punya masalah dengan seseorang, maka yang sedang kita benci adalah perilaku dia secara substansial. Misal, pasangan hidup, anak, teman kita, dia melakukan satu perbuatan salah. Atau ada kerabat kita masih dalam keadaan kufur, atau dia pernah melakukan satu perbuatan berbohong misalnya. Maka yang kita benci perilakunya, bukan orangnya, bukan fisiknya. Ada orang, dia kadang-kadang karena anaknya tumpahin air, yang dia benci fisik anaknya. Apa yang dia lakukan? Dipukul, dilukain anaknya gara-gara air yang tumpah. Padahal yang sedang salah perbuatan dia kena menumpahin air. Perbuatan itu yang diperbaikin, bukan orangnya. Ada orang kafir, dibenci fisiknya, maka akan dibunuh orang tersebut, salah. Yang kita tidak senang kekufurannya, pada saat kita bisa memperbaiki kekufuran tersebut dengan cara kita dakwahin misalnya, lalu dia masuk Islam, dia tinggalkan kesalahan tadi yang kita tidak suka, kekufuran. Ada orang buat salah, dia berhentikan kesalahannya, taubat, dia perbaiki, selesai. Kalau enggak, kita akan sulit nih. Banyak orang sulit sekali memperbaiki hubungannya dengan orang lain karena satu kesalahan orang, dia benci semua fisiknya. Gak mau lihat, gak mau ketemu. Padahal ini hal mendasar harus diketahui. Bahwasanya tidak boleh kita membenci fisiknya. Saya kasih contoh lebih jelas. Ibu-ibu biasa kalau makanan cepat paham. Ibu kalau beli jeruk, ibu beli jeruk, warna jeruknya orange. Pas kita belah dua, dimakan jeruknya asem. Banyak orang dia langsung menarik asem itu ke semua jeruk. Ya, maka dia nggak mau makan jeruk selamanya. Kenapa? Karena yang dia benci fisiknya. Padahal sebenarnya itu bisa terjadi di jeruk itu, belum tentu di satu kresek yang satunya asem, belum tentu. Faham maksudnya ya? Jadi contoh ini ditarik dalam kehidupan kita. Usahakan yang kita tidak senang, substansial yang sedang ada, sesuatu yang sedang ada. Pasangan hidup kita kalau sedang melakukan satu perbuatan salah, manusia pasti buat salah. Yang kita tidak senang, satu itu, jangan semuanya. Karena dia masih punya banyak kebaikan, gitu kan? Ada yang lain yang bisa dibaik, tidak mungkin semuanya buruk. Kan gitu. Jadi harus kita ketahui masalah ini. Jadi jangan semuanya jeruk dibenci sehingga tidak mau makan jeruk selamanya, gitu kan? Satu kali dia pakai baju warna hitam panas. Semua warna hitam dianggap panas. Ada orang begitu kan? Jadi susah hidupnya karena semua dipukul rata sama dia. Enggak, dalam agama bukan begitu, substansial. Allah mengajarkan kita poin ini, ibu-ibu sekalian. Saya pernah kasih contoh, kalau ibu masih ingat, ada perempuan enggak pakai jilbab. Dia dosa karena tidak tutup aurat ya. Pada saat azan dia masuk masjid bawa mukena, tutup rapat, wudu benar, hadap kiblat benar, rukun-rukun syarat sholat diterima, masuk semuanya sholat, diterima gak sholatnya? Bayangkan kalau Allah tarik kesalahan tidak pakai jilbab di luar sholat itu dengan sholatnya gak diterima, tidak ada amal kita diterima nih. Tapi Allah dengan kemahadilannya secara substansial masuk per kesalahan, kan gitu. Ada orang zina, dia tobat dari zinanya, sudah. Zina itu tidak berpengaruh ke sholatnya, gak berpengaruh ke hajinya, kecuali kalau memang dasarnya perilaku itu ada hubungannya, kan gitu. Jadi ini prinsip hidup ya, supaya kita bisa lebih tenang hidup, lebih mudah memaafkan, lebih mudah melakukan perbuatan amal soleh, karena pemahaman tadi, amal soleh kita yang butuhkan. Dan kalau sedang punya masalah sama orang lain, yang sedang tidak disenangin perilaku yang sedang bermasalah saja. Kita lagi jalan, mobil kita ketabrak dengan orang lain, contoh yang lain, gitu. Maka yang sedang kita masalahkan mobilnya kenapa tabrakan, kan gitu. Bahaslah masalah mobil tabrakan. Ternyata yang turun orang turunan suku ini, oh semua orang suku itu dibenci. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Yang turun dari mobil orang Afrika, berarti semua orang Afrika ini buruk. Enggak, kan gitu. Jadi harus difahami ini prinsip ya, supaya lebih mudah hidup. Maka kita tidak sewenang-wenang gitu kan. Ya, akhirnya kita tertutup dari banyak pintu-pintu kebaikan hanya karena ketidakfahaman saja. Baik, kita tutup ibu-ibu sekalian dengan bab al-wadi'ah. Ini karena cuma satu hadis jadi saya angkat, dan nanti kita akan masuk insyaallah setelahnya kitabun nikah. Ada kitab baru ya, bahasan tentang masalah pernikahan. 993 nomor hadisnya, bab al-wadi'ah atau bab titipan. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu radhiyallahu anhuma, anhumanya alifnya dihapus ya setelah mim. Anhum ini karena kalau saya salah ini dia ayahnya sama kakeknya semuanya sahabat ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man udiya wadi'atan falaysa alaihi dhaman. Akhrajahu Ibnu Majah wa fi isnadihi dha'f. Wa bab qasmi shadaqati taqaddama fi akhir az-zakah. Wabab qasmil fai'i wal ghanimati ya'ti aqibal jihadi insya'allahu ta'ala. 993 dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dititipi suatu titipan maka tidak ada tanggungan atasnya. Riwayat Ibnu Majah, dalam sanadnya terdapat kelemahan. Bab pembagian zakat telah lewat dalam bab akhir bab zakat, dan juga bab pembagian harta rampasan perang akan datang setelah bab jihad nanti insyaallah. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, barang siapa yang dititipi suatu titipan maka tidak ada tanggungan baginya. Maksudnya dia tidak punya tanggungan kalau itu hanya diamanahkan, titipan biasa saja. Misal, saya titip mobil saya di sini ya, di rumah kamu. Yang punya rumah tidak punya kewajiban merawatnya, membersihkan, titipan. Udah ditaruh begitu saja. Gitu kan. Jadi dia tidak ada tanggungan untuk merawat, itu yang dimaksud di sini. Jadi tidak ada tanggungan. Kalau dia melakukan itu pahala umumnya. Kalau sampai ada orang, ingat untuk saya bahas itu hari di bab zakat dan di bab gadai. Kalau ada orang menitipkan mobilnya di garasi temannya atau kerabatnya, tiba-tiba gempa rubuh garasi, rusak rumahnya, bertanggung jawab ke orang yang punya rumah? Enggak, titipan. Dia enggak tahu apa-apa. Kecuali memang titipan tersebut dipakai sama dia, dititipin mobil dipakai tabrakannya, dia tanggung jawab. Tapi kalau hanya dititip, enggak diganggu sama dia, enggak ada urusan, enggak ada tanggung jawab, enggak ada perawatan di situ, gitu kan? Itu yang dimaksud. Jadi ini juga masuk dalam umumnya hadis Nabi SAW, la darar wa la dirar, tidak boleh menyusahkan, tidak boleh juga disusahkan. Ya. Dalam Islam kan ada prinsip juga itu ya, tidak boleh menyakiti dan tidak boleh disakiti, tidak boleh menzalimi, tidak boleh dizalimi, gitu. Jadi ini prinsip-prinsip dasar. Kemudian ada amanah yang lain, itu titipan tadi ya. Ada titipan yang lain, titipan yang sifatnya amanah ini yang merupakan hak orang lain, yang memang dasarnya harus dibagikan. Makanya beliau bilang, kalau dalam bab zakat, sudah pernah dijelaskan dulu, ada orang titipin zakatnya. Tadi kan contoh titip barang ya, titip zakat. Zakat ini dasarnya harus dialokasikan, ini zakat saya ya, tolong dijalankan misal. Maka di sini dia wajib menjalankan, ada pertanggungjawaban ya. Kan tadi kalau titip barang mobil itu tidak ada tanggung jawab. Kalau ini, kalau di bab zakat ada tanggung jawab. Karena dia harus alokasikan, gitu kan. Sama halnya beliau bilang kalau di bab jihad, nanti akan ada bahasannya, masalah ghanima dan fai. Ghanima itu adalah harta rampasan perang yang didapatkan. Kan hukumnya dalam Islam kalau pasukan A muslim bertemu dengan pasukan B kafir, terjadilah peperangan. Pada saat terjadi peperangan, pasukan kafirnya kalah. Semua yang di dalam pasukan menjadi ghanima namanya. Mobil-mobilnya, orang-orangnya, segala gitu kan. Itu dalam hukum agama dikumpulin dulu, nanti panglima perangnya akan membagi, gitu kan. Berarti kan ada titipan para mujahidin dari ghanimah, nanti akan dibagi setelah peperangan. Ini yang beliau maksudkan, nanti kalau ghanimah harus dibagi. Kalau fai, ada di situ istilah fai ya. Dikatakan di situ bab pembagian harta rampasan perang akan datang setelah bab jihad, tapi ada di sini disebutkan dalam bahasa Arab bab qasmil fai wal ghanimah. Bisa dilihat enggak bahasa Arabnya? Bab di situ lihat ya, tulisan bahasa Arabnya yang paling bawah sekali. Lihat enggak? Hah? Wa bab qasmil fai wal ghanimah. Lihat ya, di garis bawah ya. Kalau fai itu adalah harta rampasan perang yang didapatkan tanpa peperangan. Kalau ghanimah, harta rampasan perang yang didapatkan dengan peperangan. Itu perbedaan dasarnya. Kalau yang didapatkan ya dari harta rampasan perang dititipkan, nanti dititipkan kepada panglima perang dan dia akan membagi, ini wajib dijalankan dan ada pertanggungjawaban. Ini yang dimaksud daripada bahasan khusus bab al-wadi'ah ini. Dan ini cuma diangkat satu hadis oleh beliau, dan insya Allah kita akan masuk nanti ke depannya dengan kitab ya. Jadi kalau ibu-ibu yang belum tahu, di kitab, di bahasan buku ini, kalau tulisannya kitab berarti itu bahasan baru. Nanti substansialnya baru bab. Perhatikan di sini ya. Ini kan bab titipan ya. Ini ada judul induknya dulu. Nanti kita pekan depan insya Allah akan masuk ke kitab nikah. Kitab artinya ini bahasan baru. Nanti di kitab nikah ini ada bab-babnya lagi. Gitu ya. Itu penjelasannya. Baik, ada yang mau bertanya sampai sini? Sudah jelas semua masya Allah? Alhamdulillah. Ada bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, istighfar sebentar. Istighfar itu yang dimaksud untuk orang meninggal itu ada hadisnya. Seperti tadi saya katakan kan, hadis Bukhari di mana ada orang hari kiamat nanti didatangkan kepadanya pahala yang sangat banyak, derajat di surga yang tinggi. Lalu dia bilang, dari mana ini? Saya kayaknya enggak pernah buat amal menyampaikan saya ke derajat ini. Kata malaikat, ini istighfar anakmu untukmu. Yang dimaksud istighfar anak untuk ini, dia mengatakan, istighfar itu kan meminta ampun ya. Misalnya ibu bilang, Rabbi ghafirli wali walidayya, itu masuk istighfar namanya. Allahumma ghafir lahum warhamhum, ya Allah ampuni mereka, itu istighfar namanya. Jadi jangan difahamin beristighfar untuk mayit berarti kita bilang astaghfirullah untuk fulan, bukan begitu. Setiap kita memohonkan ampun masuk dalam bab istighfar. Dan itu dianjurkan untuk mayit. Untuk apa? Kalau mengirim Al-Quran untuk orang mati, yang saya tahu Allah Alam tidak pernah ada dalil. Jadi belum pernah dinukil kepada kita. Tapi saya tidak menyalahkan ya. Kalau ada orang memang punya dalil silakan. Yang saya selama ini tahu tidak pernah ada dalil yang menyebutkan Nabi SAW pernah bilang misalnya Al-Fatihah untuk Ahli Badr, Al-Fatihah untuk Hamzah, Al-Fatihah untuk Ja'far. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Padahal kalau ada pasti Nabi nukil gitu kan. Jadi belum pernah Nabi SAW mengirim ayat Al-Quran untuk orang mati. Yang ada doa ya, berdoa buat mereka, sedekah, haji dan umrah. Dan tentu orang muslim yang bijak adalah orang muslim yang cukup mencukupkan perilaku dia, baik amal soleh ya, ataupun meninggalkan larangan apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan gitu kan. Karena dalam masalah bab akidah Bu, ada namanya tauhid uluhiyah ya, mengisahkan Allah dari sisi ibadah. Di sini ulama bilang seorang muslim dalam bab ini semestinya memahami semua yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan dan dia patuh sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak tambah dan tidak kurang, dan semua yang baik di mata dia yang baik di mata Allah, serta dia meninggalkan larangan ya karena dia tahu bahwasanya Allah larang itu, serta semua yang dia tinggalkan hanya yang Allah larang saja. Jadi yang selain Allah larang ya sudah enggak usah gitu kan. Jadi dikurung atau dia mengurung dirinya di poin itu saja. Baik yang baik di mata Allah walaupun seluruh dunia tidak suka, buruk yang buruk di mata Allah, gitu kan? Yang dia kerjakan dia cukupkan dirinya dengan apa yang Allah perintahkan, dan yang dia tinggalkan apa yang Allah larang saja. Titik. Yang lain enggak usah gitu. Jadi dia sibukkan diri dengan itu. Assalamualaikum. Yang mana nih yang pertanyaannya? Soalnya di depan lebih dulu ngomong tadi. Baik, silakan. Silakan, enggak apa-apa. Ini Ustaz, saya pernah mendengar salah satu Ustaz menyampaikan bahwa sebenarnya harta yang kita miliki dibagi pada saat kita masih hidup dalam bentuk riba, sehingga setelah kita meninggal, ahli waris tidak dilindungkan dengan harta warisan. Apakah itu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu enggak boleh, Bu, malah. Tidak boleh sama sekali. Ada bab hibah, ada bab warisan. Ada babnya masing-masing. Kalau orang mengatakan menyuruh setiap umat melakukan perbuatan tersebut, maka hukum warisan sudah tidak ada. Enggak diperlukan lagi hukum warisan, gitu kan? Jadi yang saya tahu hibah boleh. Tapi hibah pun ini harus diberikan dengan cara adil. Misal seseorang poligami, dia punya beberapa orang istri, dia harus adil berbagi. Itu namanya hibah yang diberikan. Mobil, mobil, mobil, rumah, rumah, rumah, tanah, tanah, tanah, gitu kan. Misal contoh. Anak-anak juga begitu. Dia hibahkan satu orang rumah, berarti yang lain juga harus dapat hibah rumah. Tapi tidak boleh dia hubungkan antara hibah itu dengan warisannya, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi dia bilang nanti supaya anak-anak saya tidak ribut, itu enggak boleh, enggak ada dalam Islam itu. Tidak bisa sama sekali, karena memang ada hukum warisan, dan warisan itu sebuah ibadah, perintah agama. Artinya dia tidak perlu khawatir nanti akan ribut, nanti akan begini, enggak usah. Dia tulis wasiat bahwasanya warisan ini dibagi sesuai dengan hukum agama Islam. Dia tulis wasiat, akan dijalankan oleh ahli warisnya. Kalau yang saya tahu malah itu bentrok, bertolak belakang dengan agama. Kalau diperintahkan semua umat ini agar menghibahkan saja hartanya selama dia hidup, agar tidak terjadi ribut pada saat meninggal, itu pemahaman yang keliru. Karena memang harusnya dia memberikan hibah pun harus adil. Kalau dia berikan hibah nanti, dia tidak akan ikuti hukum warisan. Laki-laki bagiannya dua dari perempuan. Hibah dan tidak ada hukum itu. Boleh semuanya sama rata, gitu kan? Hukum warisan beda. Memang hukumnya Allah begitu. Karena laki-laki dalam semua keadaan harus punya tanggungan. Sebelum nikah, sudah nikah, dia punya tanggungan. Orang tua dan istrinya. Perempuan sebelum nikah ditanggung oleh ayahnya, setelah nikah ditanggung oleh suaminya. Dalam dua kondisi dua-duanya aman. Makanya warisannya cuma satu. Hukum warisan ada dalam agama dan tidak boleh dialihkan seperti itu. Ya. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Ya, silakan Bu, ini di depan. Waalaikumsalam. Kalau misalnya dalam sebuah keluarga terus berniat untuk melakukan takabur dengan dari kita mau saling melaksanakan sunnah rasul yang saling menghargai dan saling mencintai, tetapi ada beberapa keluarga yang kurang berkenan karena itu seperti kita melakukan transaksi jual beli, karena kita memberi dan kita langsung mendapatkan gantinya seperti jual beli, kita menukar barang. Kalau saling memberikan hadiah adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiah kalian akan saling mencintai, gitu kan? Tapi di sini bukan difahamin saling memberikan hadiah itu dibuatkan satu program yang kemudian akhirnya beri dan saya harus juga kamu beri. Tidak ada keharusan di sini. Ya, gitu. Tapi disunnahkan seseorang memberikan hadiah orang lain, lalu yang telah menerima hadiah juga membalasnya, tidak harus pada saat itu, boleh kapan saja dia memberikannya. Kalau itu bukan sebuah keharusan, dalam arti kata tadi kan ada program keluarga yang mereka saling memberikan hadiah, gitu kan? Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah sekarang orang yang tidak setuju mengatakan kalau diberikan hadiah itu seperti transaksi jual beli, kesannya begitu. Karena dia harus juga menerima balasan. Pemahaman ini juga perlu diperbaikin. Sebenarnya tidak sampai seperti itu, gitu kan? Kan hadiah bebas, orang memberikan kapan saja. Dan ini beda dengan transaksi jual beli. Enggak ada harganya, gitu kan? Tidak ada penilaian harga. Bisa saja seseorang kaya, dia memberikan nilai hadiahnya 1 juta. Mungkin dia kasih kepada keluarganya yang miskin. Yang miskin ini cuma bisa memberikan yang 50 ribu. Ya kan? Dia diberikan kepada dia itu bisa saja, gitu kan? Terjadi. Tapi kalau saran saya agar tidak menjadi simpang siur, tidak usah dijadikan sebagai program keluarga, gitu kan? Artinya yang datang pada saat itu mungkin ada pengajian, Kemudian yang ada yang memberikan hadiah silakan, ada yang mau mengembalikan hadiah silakan, ada yang membalas hadiah silakan, itu lebih baik. Karena kalau dibuat program, program ini nanti akan membuat individu itu terikat, ada keterikaikan gitu kan. Misal nanti karena dia tidak punya sesuatu yang dia bisa berikan, dia batalin untuk datang ke pengajian keluarga misalnya. Atau nanti dia akan merasa apa ya, berimbang gak apa yang saya berikan kepada orang tersebut, sehingga akhirnya dia memaksakan diri. Karena ini keluarga yang harus dijadikan target adalah orang yang lebih mampu. Karena akhirnya program itu mengikat kita kepada beberapa poin yang menyusahkan nanti. Lebih baik dibebasin aja seperti hukum agama, saling memberikan, kalian saling mencintai gitu kan. Sudah? Bisa di apa? Bisa di apa, Bu? Apa itu? Oh, boleh, boleh. Bolehkah saya bersedekah dengan kakek-kakek saya, yang nenek moyang yang belum pernah saya temuin? Boleh. Enggak ada masalah. Enggak ada, bisa saja. Itu enggak ada masalah. Sudah? Bentar, Bu. Suaranya kecil dan terlalu cepat Ibu ngomongnya, pelan-pelan. Iya, ini karena ayahnya menikah sama. Tapi sebelum menikah dia bilang pada anaknya sebelum saya menikah, saat saya ini seorang ayah mau nikah lagi. Iya. Heeh, terus? Setahu saya enggak boleh, Bu. Setahu saya enggak boleh. Jadi kalaupun dia meninggal, kalaupun dia meninggal, maaf sebentar. Kalaupun dia meninggal, maka semua harta yang dia tinggalkan, baik harta semua ya, anaknya yang sudah diberikan hibah dan istrinya yang ada sekarang tetap dapat warisan. Perlu difahami satu hal ya, orang yang sudah mendapatkan hibah tetap punya hak waris. Dan ini penting ya. Misal ada orang punya anak satu, diberikan kepada anaknya mobil, ini mobil 500 juta harganya. Sebulan kemudian dia meninggal, kan gitu. Dia meninggalkan harta, tetap anaknya itu dapat warisan selain daripada hibah yang dia terima. Berarti maksudnya pihak yang ini berkaitan dengan akibatnya. Terus dia baru. Aduh, saya anu ya, benar-benar nggak jelas kalau di sini, ya Bu. Iya, misalnya ini sekarang anggaplah si suami itu, si ayah ini sudah memberikan hibah kepada anaknya hartanya, terus ya bulan berikutnya menikah dengan si ayah ini. Nah, pada waktu menikah berarti si harta ayah ini kan sudah dihibahkan kepada anak-anak. Nah, waktu si ayah meninggal itu hukum warisnya seperti apa? Gitu. Tetap ada hukum waris. Tetap dapat. Hibah itu tidak menggugurkan hukum waris. Makanya saya disini. Tapi harta yang dihibahkan ini dibagi juga istrinya yang baru. Enggak. Sudah enggak. Sesuatu yang sudah dihibahkan berarti hak penerima hibah, gitu kan? Tapi bukan berarti dia lepas dari hak warisnya kalau dia adalah ahli waris. Makanya saya bilang tadi, keliru kalau ada orang menghibahkan hartanya dengan alasan supaya anak ahli warisnya tidak ribut. Ini salah. Karena kalau dia meninggal pun, apa yang dia tinggalkan akan menjadi warisan. Tetap aja hibah itu tidak menggugurkan hukum warisan. Dia memberi membeli mobil, membeli sesuatu lah, apa yang mewah-mewah gitu. Tapi itu belum nikah. Nah, setelah sekian bulan itu mereka nikah. Menjadi suami istri kan, kan. Dia menikah dengan seorang juga yang punya anak. Itu harta yang diberikan sebelum nikah itu dianggap waris atau bukan? Ya, meninggal siapa? Ya, ayah si laki-laki itu. Enggak, kan sekarang yang saya paham dundahnya meninggal, enggak ada hubungannya, sama saja pertanyaan ibu. Sama orang sudah dikasih sebelum nikah mobil segalanya, sudah dikasih ya, sudah haknya orang itu. Pemberi mati itu enggak ada hubungannya sama warisan dia. Ya, karena yang saya tahu sekarang anak-anaknya itu nuntut gitu. Enggak bisa, hukum agama enggak begitu bu. Mau anaknya nuntut tidak nuntut, kalau mereka mau pakai hukum lain ya iya, kalau hukum Islam enggak bisa. Saya menghibahkan tanah, saya menghibahkan mobil, kan itu, kepada seseorang, memberikan hadiah. Ternyata berjalan waktu jadi jodoh saya menikah, sudah jadi hak dia itu. Enggak ada hubungannya lagi sama harta saya. Kapan saya meninggal, harta saya tetap dibagi dan itu harta dia. Saya memberi mobil kepada istri saya misalnya, contoh lain. Saya berikan mobil kepada dia. Pada saat saya meninggal, mobil itu gak masuk warisan saya yang akan dibagi. Itu sudah punya dia. Saya sudah hadiahkan ke dia kok. Gak ada lagi hak saya di situ. Seseorang kalau sudah memberi orang lain, tidak ada hubungan dia lagi sama harta tersebut. Tidak boleh diminta kembali, gitu kan? Tidak boleh lagi masuk dalam warisan dia, tidak ada hubungannya. Sudah hak orang itu. Dia dapat pahala sedekahnya. Jadi gak boleh dihubungkan lagi masalah hibah dengan warisan. Gak ada sama sekali. Enggak masuk lagi. Ya, waalaikumsalam. Misalnya ada seorang keluarga, istrinya meninggal, kemudian bapaknya menikah lagi, bapak itu menikah lagi. Sedangkan dari hasil perkawinan pertama, itu kan ada aset-asetnya. Nah, untuk perkawinan yang kedua, apakah aset dari perkawinan tunggu bentar dulu, aset yang dimaksud ini apa nih? Misalnya, punya dia, punya si mayit ya, warisan itu, warisan belum menjadi mas jadi kan jadi ibunya aslinya meninggal kan dia punya aset. Nah, kemudian bapaknya menikah lagi, lebih baik punya harta deh bu. Tidak usah aset. Karena kalau aset fokus ke benda. Makanya lebih baik si A istrinya meninggal, dia punya harta. Baik, terus? Sekarang belum meninggal ya saya. Belum meninggal. Tapi pada saat mungkin bapak itu meninggal, apakah harta yang dari perkawinan pertama itu dibagi kepada ibu yang perkawinan kedua? Semua. Karena istri yang baru dinikahi sama dia jadi ahli waris. Apapun yang dia kumpul sebelumnya masuk harta dia, gitu kan? Maka semua yang menjadi ahli warisnya dapat. Di bab warisan yang kemarin kita sebutkan apa? Istri termasuk, begitu nikah berarti dia punya hak waris dari suaminya. Suami yang menikah sama istrinya, dia punya hak waris dari istrinya. Anak bayi yang baru lahir, kata Nabi SAW, anak yang baru nangis, baru keluar dari rahim ibu, baru nangis, sama hak warisnya dengan orang dewasa. Jadi semua dapat. Dan jangan berpikir, oh karena ini pernikahan dia yang sekarang, maka yang selama ini 30-40 tahun dikumpul sama dia, berarti itu hanya untuk anak istri pertama. Enggak ada dalam Islam itu. Yang dia baru nikahi, walaupun baru satu hari nikah, baru-baru akad nikah, meninggal si laki-laki, nah, perempuan itu masuk hak waris sama dengan yang lainnya, dibagi sesuai dengan persentase yang agama atur. jangankan kita bicara masalah orang meninggal, laki-laki kalau poligami punya istri punya anak 5, ternyata nikah lagi sama perempuan lain, gitu kan? Perempuan ini begitu sudah akad nikah masuk dalam kelompok penerima warisan, nggak bisa dipisah-pisah, karena ada harta dia. Si istri pertama enggak boleh marah ya, itu hartanya si suami, dia terserah. Nanti warisan itu. Kalau harta dia pribadi ya itu lain. seseorang poligami, punya dua orang istri. Istri pertama punya anak, kemudian dia nikah lagi. Kalau si laki-laki yang meninggal, semua dapat warisan. Tapi kalau istri pertama yang meninggal, istri kedua gak dapat warisan dari istri pertama. Itu yang tidak dapat, harta dia. Kalau suaminya, harta suaminya ini istrinya juga, tetap dapat. Hidup ya. Apalagi kalau sama tadi, kalau orang, kasusnya tadi istri pertamanya mati, asetnya sudah ada, sama hukumnya. Istri yang baru dinikahi sekarang masuk dalam kategori ahli waris bersama dengan anak-anaknya. Enggak. Kalau dari si laki-laki enggak. Kalau itu kan anak angkat ya, seperti anak angkat itu enggak masuk dalam kategori warisan. Tapi kalau ibunya dia meninggal ya dapat, gitu kan? Seperti itu. Enggak jelas Bu, pakai mic. Enggak apa-apa Bu, enggak aib itu. Enggak apa-apa. Silakan. Hartanya dekatin mic-nya Bu. Hartanya. Ah. Istri masing-masing. Waktu meninggal suaminya, itu anak yang dari kedua misalnya itu dapat tidak Ustaz? Warisan. Dari tadi berputar ke sama saja. Kalau si bapak meninggal dunia, sebentar. Orang poligami punya dua istri kan Bu ya? Gitu maksudnya ya? Baik, masing-masing istri punya anak. Begitu ya? Dari laki-laki yang sama. Baik, mati laki-laki ini, apakah anak dari masing-masing dapat warisan? Begitu kan pertanyaannya? Ya dapat. Masalah nama bukan nama itu bukan menjadi patokan dalam agama. Apakah itu punya istri atau bukan? Istri suami beli rumah cuma pinjam namanya istri. Haknya suami, warisan itu. Kecuali suami bilang, ini saya belikan kamu ya, dikasih. Itu lain, sudah hak dia. Tidak masuk dalam warisan. Tapi kalau cuma namanya istri dipakai, itu enggak ada, tetap haknya si mayit. Dibagi untuk semua ahli waris. Ya. Tadi di belakang sudah. Saya mau tanya, seandainya istrinya bekerja, jadi ada suaminya punya rumah yang bapak-bapak. Sebentar Bu ya, maaf saya potong. Sebenarnya ini bab nikah nanti. Ada kitab nikah nanti hari Kamis depan. Udah ditarik sekarang oleh ibu-ibu. Apalagi sudah mulai manas sayap kiri dengan poligami ya. Ini sudah mulai poligami itu. Ya. Gimana? Coba ulangi. Istrinya bekerja. Rumahnya asalnya punya suaminya, terus dibangun oleh istrinya. Apakah itu termasuk atas suami juga? Hasil kerja istrinya. Istrinya sekarang pada saat memberi bahan bangunan rumahnya, niatnya bersedekah untuk rumah itu atau dia niat dan sudah sepakat sama suami rumah ini nanti jadi dua, bagi dua. Tergantung niatnya. Kalau si istri niatnya membantu suaminya sedekah dari uang dia, warisan ke hasil kerjanya, itu hak warisnya, berarti dia itu punya suami. Kalau dia meninggal dibagi. Si istri enggak boleh nuntut, sudah sedekah, ada pahalanya. Tapi pada saat dia mau bangun rumah, suaminya cuma mampu punya tanah. Istrinya yang bekerja, punya warisan, punya uang. Lalu dia mau bangun, dia bilang sama suaminya, ini kan tanah punya kamu, saya yang bangun. Rumah ini punya kita berdua. Itu lain. Kalau disepakati seperti itu, kalau meninggal si istri duluan, berarti setengah rumah itu punya istri, hak waris. Dibagi kepada ahli waris anak-anak dan suaminya juga dapat di situ. Sama halnya kalau suami meninggal, setengah dari harta itu yang memang punya suaminya, itulah yang dibagi pada suami, setengahnya punya istrinya selama istrinya masih hidup, dan tetap istri dapat dari haknya suami yang setengah itu. Warisan nanti akan ada hitungan persentasenya, gitu kan? Jadi kalau tergantung kesepakatan, tapi kalau sudah disedekahkan, saya sudah bahasakan tadi, sedekah enggak boleh digugat-gugat lagi. Hibah pemberian enggak boleh digugat lagi. Hadiah sudah dikasih, lupain dulu. Kita enggak punya hak apa-apa di situ. Jelas ya? Nanti bab nikah, sabar. Hari Kamis depan. Udah 10:30 nih, ibu-ibu kalau mau diikuti sampai duhur enggak selesai. Dan ingat ya, mulai depan kita bahas bab nikah yang indah-indah, jangan tanya cerai. Ini kadang-kadang enggak masuk babnya. Nanti ada bab cerai lagi sendiri. Nah, kalau cerai nanti kita bahas, ibu-ibu silakan dia yang punya masalah. Jadi kita bahas masalah nikah, yang belum nikah, yang mau nikah, yang anaknya nanti mau nikah, silakan, itu yang akan bahasan minggu depan. Insyaallah ya. Mungkin seperti itu. Jadi disesuaikan pertanyaan dengan bahasan. Jadi full ilmu yang didapatkan, jangan dicampur baur gitu. Baik, sampai sini dulu insyaallah. Kita akan bahas lagi di pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini tambahan amal saleh kita di timbangan nanti hari kiamat. Allah ampuni bila kita punya kesalahan-kesalahan. Allah lunasi orang-orang yang terlilit utang, disembuhkan orang yang masih sakit, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.